Abu Qais. Untuk orang ketiga, satu. Banyak. Naam, ahsan tabarakallah. Hati-hati ya, jangan terbiasa mentalkin. Ketika tidak ditunjuk atau tidak anu, jangan mentalkin. Naam, atau jangan menjawab. Ketika memang bukan anunya, jangan menjawab. Alladzi yulakkin wa yulakkan hadithuhuma dhaif. Nah, indal muhadditsin yang mentalkin dan yang ditalkin itu hadisnya dhaif, dhaif kan hadis. Hah? Nah, ahsan tabarakallah. Sehingga ketika antum sudah tahu ini Abu Kasya paham ya tentang masalah ini ya, Akhrizki. Nah. Sehingga kita sekarang pada masuk pada perintah atau latihan yang ketiga. Kita baca bersama sekarang. Dakhil amakinil khaliyati fima yali al-fi'la zahaba wa asnidhu ila dhamiri al-munasibi. Dok artinya apa? Letakkan pada tempat-tempat yang kosong berikut ini. Ya. Apa yang diletakkan? Fi'il, al-fi'il apa? Dhahaba. Wa asnidhu dan sandarkanlah, nisbahkanlah. Seperti itu. Nah, sandarkanlah fi'il tersebut, fi'il dhahaba itu kepada dhamir yang sesuai. Nah. Ya. Paham perintahnya ini? Hah? Paham perintahnya? Idzan al-awwal 'inda Abi Nufail. Ya terusin. Nah, ahsan tabarakallah. Nam ya Basma. Nam ahsan tabarakallah. Nah, fadal ya man. Akhwan Umar. Nah, zahaba ilal fasli nam ahsanta barakallah. Ah Itmam berani mencoba? Nomor 3. Nomor 4. Nam ahsanta barakallah. Ana zahabtu, kalau ana berarti zahabtu. Ya. Ilal matari. Nam ahsanta. Nah, fadhal ya Abu Ukasha. Oke. Okay. Naam, ahsanta barakallah. Naam, fadhal ya Abaqanita. Ahsanta barakallah. Aina dhahabta anta? Anta di sini untuk mentakkid saja, untuk sebagai bukan dia sebagai fi'il. Afwan, bukan sebagai fa'il. Ya, tapi untuk semakin mentakkid bahwa yang ditanyain atau anunya itu adalah engkau. Baiklah, sudah ada untuk zahabta. Aina zahabta itu sudah cukup. Kemana kamu tadi pergi misalnya? Itu sudah cukup. Hah? Bukan badal. Bukan badal. Pahamin ya? Baik. Sekarang perintahnya sahihil jumalal atiyata. Artinya apa? Benarkan ya. Kata-kata berikut ini. Nah, fadl ya akhwan Naufal. Baca dulu ini terus bagaimana yang benar? Nah, ahsan ta barakallahu. Kenapa kok tahu ini yang benar adzhabta? Hah? Loh ini dzhab tuh pertanyaan juga. Nah, karena ada panggilan, orang itu memanggil kepada mukhatab, orang kedua. Nah, nah, fadal ya Aba Khadijah. Nah, ahsan ta barallah. Nah, fadal ya Akhan Rizki. Ha? Ila? Lama kata na. Nah, ahsan ta barallah. Nah, fadal ya Aba Sofia. Nah, ahsan ta barallah. Naam ya Salman. Maria. Naam. Hah? Ila ya bertanwin apa tidak? Jiddah atau Jiddah bertanwin atau tidak? Apa artinya? Apa artinya Jiddah? Atau Jiddah? Hah? Artinya Jiddah apa? Iya Jiddah nah, kota. Nama kota kalau sudah bertak marbutoh berarti aywana. Dia ghairu munsharif, mamnu minasharaf ya. Kalau mamnu minasharaf berarti majrurnya dia dengan fathah. Nah, baik, yang benar. Ya. Intinya memang harus anu dia tadi antum telat tadi dia sudah jelaskan untuk laki-laki satu dia itu zahaba, kalau laki-laki banyak zahabu, kalau satu perempuan zahabat. Kalau perempuan banyak dahabna. Berarti Maryamu. Naam ahsan tabarakallah. Dahabna ila jiddatana. Ahsan tabarakallah. Naam faddal ya man. Bagi Aba Qais. Naam ahsanta barakallahu. Yang betul ummi Qalat ya, ana maridatun. Karena perempuan. Ya. Nah, ahsan tabar. Kita baca bersama. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi mustahmilan ma. Apa artinya ajib anil as'ilatil atiyah bin nafi? Apa artinya nafi? Penafian, ya. Kita disuruh membuat kalimat penafian, peniadaan, kalimat negatif dengan menggunakan ma. Ma di sini ma nafiyah. Fungsinya ma sebagai ma peniadaan. Ya. Baik. Anak sekarang tanya kepada antum misalnya. Ndak ya bekerja? Adhabta ilal madrasati amsi? Sudah anak tanya ke antum sekarang. Amsi. Nah. Nah, ahsanta barakallahu. Naam ya Fana Umar, araja abuka min Baghdad? Anak tanya antum nih sekarang nih. Araja abuka min Baghdad? Naam ya Fana Umar. Tarjim ya. Araja abuka min Baghdad? Tarjim. Kembali. Ya sudah, nanti akan tahu apakah bapakmu telah kembali dari Baghdad? Ini disuruh jawab enggak gitu loh. Tapi gimana antum jawab pakai bahasa Indonesia gimana? Bapakku. Nah, berarti gimana? Apa yang antum bingungkan apa? Sudah tinggal diikuti itu. Ma? Hah? Ma? Naam ya akhana Rizki. Irfa' sautak ya. Irfa' sautak. Di yang keras. Entar. Dengar entar. Dengarkan aku mah. Nah, apa yang iskal ya? Ma roja'a abi min Baghdad. Selesai. Iskalnya di mana tuh? Hah? Tayyib, naam. Santa barulafi. Naam fadal ya. Ada okasa. Antum baca terus di... Sudah, antum sudah baca soalnya. Nah, ana tanya sekarang antum, adhahabat ukhtuka ila al-mustashfa? Naam, ahsan barakallahu. Paham ya? Madhahabat ukhti ila al-mustashfa. Baik. Sampai sini paham? Hah? Aksalman? Intinya harus hafal domir ya, untuk aku itu bagaimana, untuk kamu perempuan, untuk kamu laki-laki banyak, untuk dia laki-laki, dia perempuan, dia laki-laki banyak, dia perempuan banyak, ini harus hafal. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang kita perhatikan di sini kata mu'alif, kita baca bersama, ta'ammal ma'yali. Antum perhatikan ya, di situ ada li anna ya. Itu asalnya dari li, itu harf jar ditambah anna. Tentunya anna itu termasuk akhwat inna. Apa itu akhwat inna? Fungsinya apa? Namu abasma. Inna wa akhwatuha. Fungsinya membikin gimana? Menasabkan isim khobarna. Ah, santai. Contohnya misalnya inna dengan inna. Inna Muhammadan talibun. Nah, mahsan tabarakallah. Berarti sekarang ini kita masuk li'annahu. Ya. Artinya li'anna itu karena sesungguhnya gitu, ya. Nah, kalau li'annahu berarti karena sesungguhnya dia. Dianya untuk laki-laki. Li'anna Muhammadan, misalnya gitu, ya. Karena sesungguhnya Muhammad, li'annaha, karena sesungguhnya dia, dia perempuan. Paham ini ya? Li'anna ditambah anta menjadi li'annaka. Karena sesungguhnya engkau, kalau untuk perempuan, li'annaki. Sesungguhnya karena sesungguhnya engkau, untuk satu perempuan. Sampai sini paham? Hah? Kalau untuk mereka perempuan banyak apa ya? Nah, Akhnafal. Li'anna hunna. Gitu ya. Nah, untuk perempuan banyak yang diajak bicara atau pihak kedua. Apa Salman? Hah? Untuk pihak kedua, orang kedua, artinya engkau tapi untuk perempuan banyak. Kalau engkau laki-laki banyak apa? Untuk laki-laki banyak. Li'annakum. Nah, kalau untuk perempuan banyak? Kunna. Nah, mahsan tabarakallah. Paham ini ya? Baik. Kita baca bersama sekarang. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Nah, tarjim ya. Ya man. Tarjim ya Aba Khadijah. Tersebut. Sekolahnya, nah bisa juga. Intinya kan sudah terarah pada sekolah tertentu. Pulang ya. Karena li'annahu nam seperti itu. Paham ya? Li itu artinya untuk, di sini kurang lebih karena atau untuk bisa. Tergantung siaknya. Kalau bahasa Inggrisnya for, bisa. Nah, paham ini ya? Baik. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridatun. Raja'tu minal madrasati li'annani maridatun. Ini orangnya namanya Zaid apa Fatimah? Abu Sofia. Ya ini yang baru kita baca yang terakhir. Namanya siapa dia? Zaid apa Fatimah? Fatimah. Kok tahu antum? Maridatuna. Paham ya? Li'annani, karena aku maridatun. Berarti menunjukkan apa? perempuan. Nah, ahsan tabarakallah. Baik, kita lanjut. Ini pelajaran sudah mulai banyak ini. Hah? Ini pelajaran sudah mulai banyak ini. Nah, sudah mulai bermacam-macam. Antum kalau enggak serius murojaah, tambah keteteran, istilahnya kata orang Jawa gitu. Nah, apa itu keteteran? Hah? Tambah kerepotan ya, tambah apa? Bukan kerepotan itu, ya pasnya itu apa ya? Hah? Intinya tambah keteteran itu ya kerepotan, artinya kewalahan. Nah, seperti itu kewalahan. Nah, hanya memang kayaknya kenyataannya memang kayaknya sebagian dari antum murojaahnya kurang. Sebagian ya, enggak bilang semuanya loh ya. Sebagian. Hah? Ya bukan ana yang bilang. Baik, kita selesaikan ini. Kita baca bersama. Iqra'il misala. Tsumma ajib 'anil as'ilatil atiyati. Bi na'am au bala. Apa artinya iqra'il misal? Contoh, bacalah contoh itu, contoh ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan apa? Na'am atau bala. Baik, contohnya sekarang. Kita baca bersama. Adhahabta ilal madrasati amsi. Na'am dhahabtu. Ama dhahabta ilal madrasati amsi. Bala dhahabtu. Paham ya? Sehingga ama ini seperti alaisa kan gitu ya. Nah, kalau adhahabta, apakah engkau pergi ke sekolah, sekolahmu kemarin? Tapi kalau ama itu ada makna lebih, pemastiannya itu lebih. Makanya jawabnya bala. Kurang lebih ama dhahabta yaitu bukankah engkau kemarin pergi atau tidakkah engkau kemarin pergi, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah. Kalau sudah ama, berarti jawabannya apa? Bala. Baik. Paham ini? Paham? Fadhal ya khana musanni. Ana sekarang tanya ke antum. Araja abuka minasuki? Naam roja atau naam roja abi yang gitu. Naam ahsan tabarakallah. Naam ya Aban Nufail. Ama roja abuka minas suki? Bala roja abi minas suki. Atau bisa bala roja abi atau bala roja boleh. Baik. Naam fadal ya man. Ndagi Aba Ukasha. Adhahabat Laila ilal jami'ati? Kalau jawabannya enggak? Ya, ini dengan pertanyaan ini ana pinginnya enggak gitu. Berarti gimana? Dengan pertanyaan yang sama, tapi ana pingin jawabannya itu kalimat negatif. Nah, kok bala? Ana tanya, adzhabat Laila ila jamiati? Apakah Laila pergi ke universitas? Jawabannya enggak. Gimana antum ngomongnya? Naam ya Aba Ukasha. Jawabannya bala. Nagi Aba Sofia. Nama. Kan barusan tadi kita belajar tentang ma. Coba antum buka halaman 28 yang paling bawah, Abu Ukasha. Latihan. Nah. Itu. Nah. Paham ya? Ndagi Abu Qais. Ama dhahaba akhuka ila Riyadi? Naam, ahsanta, barakallah. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Yang berikutnya ad-darsul khamis kita akan pelajari pada pertemuan kita berikutnya. Ada yang mau tanyakan? Nah, fadhol. Hah? Belum ujian? Siapa yang punya soalnya? Jangan antum lah, antum mutaham antum. Antum dengan Abu Qais itu sana sudah enggak. Ya sudah, fadhol ke siapa? Ke Asnaufal atau Abu Asma atau Akh Salman. Hah? Hah? Dirombak. Gitu ya. Baik, subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong sampaikan kepada yang lainnya untuk kalau yang enggak hadir ini pelajari dari yang hadir. Apa? Yang barusan kita pelajari ini, yang gaib yang enggak hadir sekarang sampaikan kepada mereka untuk belajar dari yang hadir. Ini soalnya materi baru. Seperti itu. Nah,